bisikan rasa di kejauhan, biarpun jelas nyata tak kuhiraukan. Samudra dalam aku selami, keindahan cintamu tak kuhargai. Luas pandangan, jauh perjalanan, bertambah pengetahuan, pengalaman. Namun bahagia belum kutemui, kiranya yang ku cari ada di sini. Aku menghampirimu dengan kesan, dengan harapan. Engkau menerimaku dengan maaf dan kasih sayang. Demikian lama tertutup masa. Mujurlah pintumu, terbuka luas menanti. Kau pesada cintamu, ingin ku daki. sekilas pelangi, bila seindah nirwana, impian kau hilang di Sahara, menjamah cinta dalam diam. Kasih ingin ku tebarkan, rindu di jendela hati, biarlah seharum mawar bidadari di syurga. Jadi mengapa ini? juga insan yang lainnya di dunia. Bedanya rezekimu tak sama dengan apa yang ku ada kini. Masih susah takkan sampai arah perbezaan. Berpijak di bumi, di situ kau berdiri. Juga darahmu tetap merah macam darah aku, juga insan yang lainnya di dunia. Bezanya rezekimu tak sama dengan apa yang takkan sampai arah perbezaan darjat kau dan aku. Bukankah aku ini sahabatmu? Kemanakah kau campakkan tali persahabatan yang kita cinta dulu? Thank you. Ketika teringat dirimu, lalu terbuailah perasaan cinta yang harum. Hatiku tertanya, adakah kau bahagia tentang diri ini? Masih lagi seperti dulu. Dari hari ke hari, rinduku semakin ranu. Sedikit tak berganjang kasih yang ada di hati. Entah mengapa aku sukar berpisah denganmu. Kemana saja aku pergi, teringat-ingat wajahmu. Kau mungkin mudah melupakan diriku, tetapi tidak semudah itu untukku melupakanmu. Kiranya engkau terluka, maafkanlah diriku ini. Janganlah engkau menyimpan dendam sehingga kau membenciku. Oh kasih. Terserlah rindu sehati dua jiwa, memendam rasa sehingga tersiksa. Tak perlu engkau simpati, kita searah lagi. Jalanan masih jauh, adalah Bagaimana harus kita meneruskan percintaan yang terluka masa lalu? Andainya kau sendirian dan kau masih lagi mencariku, di sini aku menantimu. Kenangilah saat indah kau dan aku. Waktu itu hidup kita romantisnya. Kita pun berlari-lari mengejar ombak di pantai kasih. Akhirnya aku kau tinggalkan. Sejarah cintaku yang lalu, oh hanyalah ujian bagiku. Sekiranya kau perlukan aku, masih ada di sini. Seandainya aku tiada lagi, simpanlah cintaku di dadamu, oh sayang. Coba kau ingat kembali masa lalu, kasihku teguh buatmu. Walau ku terluka, namun ku bersabar dan masih menyayangi. Kaulah kekasih.